Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini, hari Jumat tanggal 7 Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-19 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi wa'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan tiga perbuatan. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Yang kedua, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan yang ketiga, malas berbagi, suka meminta. Wa kariha lakum qila wa qala wa kathrata su'ali wa idha'atal mal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci tiga perbuatan. Yang pertama adalah ngobrol yang tidak ada manfaatnya atau menukil berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua yang akan kita bahas malam inilah kathratas su'al. Apa yang dimaksud nanti kita akan terangkan. Kemudian yang ketiga idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hari ini, malam hari ini kita akan membahas hal yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sebutkan yang kedua adalah kathratus su'al. Kathratu dalam bahasa Arab artinya banyak. Artinya apa? Banyak. Su'al itu bisa diterjemahkan meminta dan bisa diterjemahkan bertanya. Bisa diterjemahkan apa? Meminta terus bertanya. Berarti perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah banyak meminta atau banyak bertanya. Malam hari ini kita akan bahas yang pertama dulu, banyak meminta. apakah banyak meminta tercela? Kurang jelas pertanyaannya. Apakah banyak meminta tercela? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Tergantung. Tergantung mintanya sama siapa. Betul atau tidak? Betul. Tidak tercela kalau mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada minta sama Allah tercela. Ada sebagian orang mengatakan, jangan dikit-dikit minta sama Allah, bikin manja. Subhanallah. Anda pikir kalau kita minta sama Allah, kita ini enggak usaha, kita ini tidak berbuat, kita tidak berikhtiar? Enggak seperti itu pemahamannya. Jadi orang itu mengatakan jangan gampang-gampang minta sama Allah, gunakan otak. Buat apa Allah kasih kita otak? Jadi dipikir kalau orang berdoa itu enggak berusaha, enggak kerja gitu loh. Enggak berikhtiar. Bukan seperti itu pemahamannya. Kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar. Tapi jangan lupa berdoa. Orang yang cuma mengandalkan ikhtiarnya saja tanpa berdoa, ini adalah manusia yang sombong. Dan orang yang cuma berdoa saja tanpa berusaha, ini tidak sesuai dengan syariat yang menyuruh kita untuk berusaha. Sehingga sama sekali tidak tercela kalau kita minta-mintanya sama Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Man lam yad'u Allah ghadiba Allahu alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Apa sabda Rasul SAW? Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Berarti sebaliknya, orang yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Kebanyakan kebalikan marah, senang. Allah akan sayang kepada orang-orang yang minta kepadanya. Itulah diantara perbedaan Allah dengan manusia. Kalau manusia dimintai jengkel. Datang pengemis hari pertama, Pak nyuwun. Oh ya, baru ngaji. Wa ammasa ila fala tanhar. Jangan membentak pengemisnya, 10.000. Masya Allah. Hari kedua, kula nyuwun. Sinten? Kula nyuwun. Ternyata orang yang sama. Dikasih? Pinten? 5.000 bae. Hari ketiga sama datang lagi. Dikasih berapa? 2.000. Besoknya? Tuman. Itu kalau yang dimintai manusia. Ini yang dimintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang nyuruh kita minta. Ayat yang sering kita dengar. Surat apa? Ghafir. Nama lainnya surat Al-Mu'min. Saya khawatir nanti jenengan nyari-nyari Ghafir orang-orang ini, ustaznya orang benar. nama lain surat Ghafir niku surat Al-Mu'min, surat nomor 40. Jadi kalau lupa nanti langsung aja cari surat nomor berapa? 40. Ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Dan Rabb kalian berkata dan Rabb kalian berfirman, ud'uni. Artinya mintalah kalian kepadaku. Allah yang nyuruh kita untuk minta kepada Allah. Apa ada orang kaya di sini yang ayo sing pada butuh ngene pada tokoh ngene? Ada? Ada? Coba kasih tahu. Besoknya pada gemruduk mana? Kayaknya sulit nyari orang kaya yang seperti itu. Ayo yang butuh datang sini, datang sini, datang sini. Kecuali ada maunya. Apa maunya? Cakalalen ya, anake alias bunga riba, ya. Pinjam 100.000 kembalikan 110. Kalau itu sih banyak. Ya. Enggak, ini ngasih minta menawarkan, silakan yang butuh datang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya memerintahkan kita untuk minta. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji astajib lakum. Aku pasti akan kabulkan. Bukan hanya sekedar mengajak kita untuk minta kepadanya, untuk berdoa kepadanya, tapi juga Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan kita. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya ini dengan sebuah kalimat yang berbunyi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Perhatikan baik-baik. Di awal ayat Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Kepada siapa? Kepada Allah. Di akhir ayat Allah katakan bahwa orang yang sombong dari beribadah akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Di awal ayat Allah katakan berdoa. Di akhir ayat Allah sampaikan ibadah. Apakah doa itu ibadah? Ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah berdoa. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sombong, mengandalkan kekuatan pribadinya, maka dia terancam untuk masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Sehingga tidak tercela meminta-minta kalau yang dituju adalah Allah. Lah terus hadis ini maksudnya apa? Maksud hadis ini kasratas su'al adalah meminta-minta kepada manusia. Meminta-minta kepada selain Allah tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Seperti apa kebutuhan yang mendesak? Tuku motor, ganti HP, tuku pulsa. Mari kita dengarkan contoh kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Minta-minta tidak halal. Berarti tidak halal berarti haram. Minta-minta tidak halal kecuali untuk tiga jenis manusia. Mari kita dengarkan baik-baik. Apakah kita termasuk dari tiga jenis itu atau tidak? Yang pertama, rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Apa? Menanggung hutang orang lain, maka halal baginya untuk minta-minta sampai terlunasi hutang orang lain tersebut. Setelah itu tidak halal minta-minta lagi. Ustaz, nanggung hutang orang lain sih kayak ngapa? Hutangnya dewek be, urung lunas nanggung hutang orang lain. Diceritakan oleh sebagian ulama contohnya, di dalam Islam kasus perselisihan misalnya antara satu kabilah dengan kabilah yang lain terlibat perselisihan sampai ada di antara anggota kabilah itu yang terbunuh. Dan biasanya nyawa dibalas nyawa. Dicari pembunuhnya siapa. Kalau seandainya tidak ketemu, maka menuntut ganti rugi yang diistilahkan dengan diat. Apa? Diat. Pernah dengar kasus TKI atau TKW? Saya lupa. Yang orang Indonesia ngumpulin duit banyak untuk tebusan. Ya. Atau alternatif yang ketiga, dimaafkan. Tapi kalau misalnya salah satu saja dari ahli warisnya tidak setuju, maka harus membayar diat. Nah sekarang diat ini kadang-kadang jumlahnya besar. Saya lupa dulu pas ada TKW atau TKI itu berapa ya minta diatnya. Lupa saya. Sudah terkumpul duitnya kalau gak salah setelah itu dimaafkan atau gimana ya. Akhirnya dikasihkan kepada TKI-TKW tersebut. Habis itu terus katanya jadi kayak toko emas berjalan apa gimana. Maksudnya apa? Itu gue tuku emas kok. Itu salah satu kasus. Tapi ada juga orang yang memang betul-betul untuk menebus nyawanya. Nah dalam kondisi seperti itu, boleh orang yang bertanggung jawab itu untuk minta-minta. Demi untuk menebus tanggungan orang lain ini. Kalau sudah tertebus, selesai. Tidak boleh minta-minta lagi. Ini kondisi yang keberapa? Pertama. Kondisi yang kedua. Rasulullah SAW sampaikan, warajulin asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aish. Orang yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah sampai menghabiskan seluruh hartanya. Berapa? Seluruh hartanya. Rumahnya habis. Kebunnya habis. Ternaknya habis. Tokonya habis. Si musibah apa Ustaz? Apa kira-kira? Tsunami. Apalagi? Kebakaran. Apalagi? Gempa. Apalagi? Longsor. Apalagi? Apa? Puting beliung dirampok nganti entong-tong. Tabung gas ya digawa. Habis semuanya. Orang yang seperti ini boleh minta-minta sampai kapan? Mati-mati yura hatta yusiba qiwaman min aish, sampai dia bisa hidup mandiri, cukup untuk makan dia dan anak-anaknya. Jadi bukan sampai kekayaannya kembali seperti semula. Ya. Dulu sebelum ada kebakaran duitnya 1 M. Pokoknya orang mandek, boleh ngemis nganti ngumpul maning 1 M. Enggak. Sampai dia bisa mandiri. Sampai kebutuhan-kebutuhan primernya, kebutuhan primer, bukan sekunder. Sekunder contohnya HP, TV, kulkas. Kulkas apa sekunder? Kulkas sekunder apa primer? Primer. Dan bakul daging deh. Ya kalau umumnya orang bukan kebutuhan primer. Dulu mbah kita punya kulkas enggak? Enggak. Bisa urip? Bisa. Ya. Sampai dia mandiri. Ini berapa ini? Dua. Yang ketiga. Warajulin asabathu faqatun. Dan orang yang ditimpa kefakiran. Kayaknya kiana peluang dia. Dengar baik-baik kelanjutannya. Hatta yakuma thalathatun min dhawil hija min qawmihi. Laqad asabat fulanan faqatun. Namun ada syaratnya. Harus ada 3 orang yang bijak. 3 orang yang bijak. Dari masyarakatnya, dari warga kampungnya, yang bersaksi bahwa si fulan ini betul-betul miskin. Berapa orang? 3. 3 orang sembarang orang? Bukan. Zawil hija. Orang yang bijak. Orang yang tidak gampang disuap. Orang yang jujur. Sembarang orang jujur? Tidak. Harus dari masyarakat kampungnya. Kenapa? Kenapa? Karena tahu persis. Ada orang jujur dari wilayah lain. Gak tahu dia. Iya pancen, tekang ngene nyong klambine rowet-rowet. Sobek-sobek bajunya. Ternyata dia masih punya tanah di sana atas nama istri mudanya. Wah, ini repot. Ya. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW itu ketika menyampaikan hadis, teliti Nabi kita SAW. Jadi betul-betul pintu minta-minta itu, kalaupun ada jendela itu terbukanya apa? Sedikit. Sebagian orang di zaman ini pengennya jendelanya blah, dibuka selebar-lebarnya. Enggak. Minta-minta itu aslinya haram. Kecuali dalam kondisi yang tadi disebutkan. Kalau sampai ada orang miskin, kemudian ada 3 orang yang bijak dari masyarakat kampungnya bersaksi bahwa ini betul-betul miskin, halat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aishin. Maka halal bagi dia untuk minta-minta sampai mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Berarti kalau habis minta-minta cukup untuk makan 2 hari misalnya, maka sebelum habis tidak boleh minta-minta. Nah, bagaimana dengan orang yang memang profesinya Minta-minta. Kemudian Rasulullah SAW tutup sabdanya, ya qabi fama siwahunna minal mas'alati ya qabi satu suhtan. Wahai qabisah. Qabisah itu yang meriwayatkan hadis ini. Selain tiga itu, minta-minta hukumnya haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Seandainya dia makan dari hasil minta-minta itu, selain tiga kondisi, maka yang masuk ke perutnya adalah barang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini, jamaah yang kami hormati, mengajarkan kepada kita agar kita punya harga diri. Agar kita memiliki kehormatan dan kemuliaan. Jangan mudah-mudah untuk minta-minta dan menjadi beban orang lain. Apalagi kita sudah mampu untuk mencari duit sendiri. Saya tidak katakan anak-anak SD, anak-anak TK. Ya, ketika minta sangu kepada siapa? Bapaknya, ibunya. Jangan minta-minta. Kamu bukan salah satu dari tiga. Kowe teramane sing medhit kowe. Bapaknya yang beli tuh, dia belum bisa bekerja dan dia masih berada di bawah tanggungan kita. Atau istri misalnya. Pak, nafkahnya mana? Kamu kena musibah apa? Itu kewajiban. Itu kewajiban. Kita sedang membahas orang-orang yang mampu untuk bekerja. Dan amat disayangkan sampai sekarang masih banyak anak yang sudah masuk usia bisa bekerja, itu masih menjadi beban buat orang tua. Bahkan yang lebih parah dari itu, anak sudah beristri dan sudah punya anak. Anak sudah punya anak. Berarti dia sudah jadi bapak. Masih ngantri di rumah orang tuanya setiap awal bulan. Ngenteni pensiunan. Anda bayangkan bagaimana anak ini menjadi beban buat orang tuanya. Sekarang itu saatnya Anda yang ngasih kepada orang tua. Orang tua itu semakin tua semakin lemah, sedangkan Anda semakin kuat. Sampai kapan orang ini menghinakan dirinya? Kapan itu saya baca berita ngenes. Seorang anak tega membunuh ibunya sendiri. Dengan pacul. Di tempat yang lain membunuh ibunya pakai cobek. Dipukul di kepalanya. Kenapa? Minta duit gak dikasih sama ibu. Padahal usianya sudah bekerja. Wah, kerja apa Ustaz? Sulit nyari pekerjaan sekarang. Bapak kami Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullahu ta'ala, itu sering dahulu ketika saya masih SD, ingat sekali, ngasih semangat kepada santri-santrinya. Santri-santriku, kalau kalian tamat pesantren bingung kerja apa, nyemplung Kali Serayu. Udu bunuh diri. Apa? Golet pasir. Ustaz. S1 Ustaz. Ijazah Ustaz S1 nyemplung serayu. Lebih mulia mana? Nyari pasir atau tidur di rumah nunggu belas kasihan orang tua? Lebih mulia mana? Nyari pasir. Rasulullah SAW sampai bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan min hatab. Kalian mencari kayu bakar, kemudian anda jual di pasar, kemudian dapat beberapa keping uang. Kayu bakar sekarang harganya berapa? Oh, sudah enggak ada yang pakai kayu bakar. Seikat berapa ya? Berapa? 5.000. Kira-kira turun dari hutan itu bawa berapa ikat? 4, Masya Allah. Berarti dapat berapa? 20.000. Orang yang seperti ini lebih mulia, lebih terhormat daripada orang yang kerjaannya pak jaluk duite, alias minta-minta. Yang lebih parah dari anak yang jadi beban orang tuanya padahal dia sudah mampu untuk bekerja adalah suami yang jadi beban istrinya. Ini lebih parah. Bu, jatah belanjanya di lo. Deneng, bapaknya yang jaluk duit meng, ibunya si kepriwe. Saya tidak membahas seorang yang sakit, ya, stroke, tidak bisa bekerja. Saya tidak bahas itu. Itu kondisi apa? Kondisi darurat itu lain. Saya lagi membahas orang yang fisiknya kuat. Akan tetapi dia malas untuk bekerja karena tahu istrinya bekerja. Sehingga kerjaannya setiap hari ternak teri. Ternak teri siapa? Nganter anak, nganter istri. Kapan? Pagi, sore. Bar gue dolanan darah. La ilaha illallah. Terus ngapain lagi? Mancing. Lumayan bisa gaul labu. Di mana kehormatan anda sebagai suami? Suami itu kenapa sih jadi kepala keluarga? Ada sebabnya suami itu jadi kepala keluarga. Bukan tanpa sebab. Mari kita simak sebabnya apa dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini sering kita baca dan kita dengar. Apa artinya? Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Suami adalah kepala keluarga untuk istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki punya kelebihan. Kelebihan fisik, kelebihan akal, Ya, kelebihan kekuatan. Terus wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ini sebabnya kenapa suami jadi kepala rumah tangga. Seandainya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kerjaannya apa tadi? Ternak, teri. Ya. Nanti akan datang suatu masa, istrinya berkata kepada sang suami, pak, tek pegat kok lo. Bayangkan, masa suami diceraikan oleh istri? Ini kan kebalik. Seharusnya hak cerai itu di tangan suami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, apa hukumnya orang yang meminta-minta sumbangan untuk membangun masjid? Apakah ini termasuk minta-minta yang tercela? Jawabannya tidak. Karena yang tercela adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Apa dalilnya? Kalau untuk kepentingan umum diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabatnya untuk mendatangi seorang wanita, seorang ibu. Lalu Nabi SAW berpesan, perintahkan kepada anakmu, anak ibu tadi yang tukang kayu, untuk membuatkan untukku sebuah mimbar. Apa? Mimbar. Mimbar itu untuk masjid. Jadi hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengambil kesimpulan bab meminta bantuan tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat mimbar dan masjid. Loh, itu kan minta tolong dalam masalah pertukangan, Ustaz. Termasuk di dalamnya dari orang-orang yang punya kemampuan rizki. Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang bolehnya minta bantuan kepada ahli pertukangan dan orang-orang kaya untuk segala hal yang manfaatnya menyeluruh buat kaum muslimin. Berarti bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi yang namanya sumbangan untuk masjid itu kan sifatnya sedekah. Jadi sedekah itu enggak usah dipaksa. Tidak perlu dipaksa, dan yang dimintai tolong itu dilihat-lihat orangnya apakah ini dia mampu atau tidak. Dan sebaiknya orang yang mampu mestinya enggak usah diminta, dia sudah tergerak hatinya. Dan seharusnya orang-orang kaya itu berterima kasih karena diberikan peluang, diberikan tempat yang tepat untuk menyalurkan hartanya. Jadi seakan-akan kalau dalam masalah seperti itu yang butuh itu cuma panitia pembangunan. Anda orang kaya juga butuh. Butuh untuk menyalurkan kekayaan Anda. Jadi jangan seakan-akan yang minta-minta ini adalah panitianya inilah yang posisinya butuh sekali. Anda juga butuh orang kaya. Berarti kan simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Yang satunya dia akan terbantu untuk menyelesaikan masjid, yang satunya dia akan terbantu untuk mendapatkan pintu buat amal saleh dia yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ustaz, apa hukumnya memberi pengemis yang seharusnya masih bisa bekerja? Kalau kita tahu dia itu fisiknya kuat, maka jangan dikasih. Jangan dikasih. Tapi enggak boleh membentak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas saila fala tanhar. Jangan membentak pengemis. Enggak dikasih sudah enggak dikasih, mboten. Atau kalau Anda punya keberanian untuk menasehati, nasehati. Kalau Anda lihat fisiknya masih kuat. Karena kita juga punya beban tanggung jawab moral untuk tidak membuat orang menjadi ketagihan dengan minta-minta. Karena minta-minta itu kan memang modalnya, Gur. Tangan kemudian dipegangin, ini modalnya cuma ini, dok. Memang daripada nyari kayu bakar atau nyemplung serayu, itu jauh lebih nyaman modal kayak gini, dok. Tapi Islam itu sangat menghargai yang namanya kehormatan, harga diri. Maka kalau kita melihat ada orang yang kelihatan mampu, sebaiknya tidak diberi. Ustaz, boleh enggak berdoa setelah sholat? Apa cukup dengan berzikir? Boleh. Berdoa setelah sholat boleh. Cuman setelah berzikir. Setelah berzikir. Jadi bukan habis sholat, salam langsung berdoa. Setelah berzikir, ya. Zikir, istighfar, kemudian tasbih, takbir, tahmid. Setelah itu Anda mau berdoa, tidak masalah. Boleh insya Allah. Ustaz, saya mau bertanya, saat ini banyak medsos yang memberitakan pelakor, perebut suami orang, laki-laki orang. Ayat apa atau hadis apa yang menjelaskan soal ini dan apa dosa dan hukumannya di akhirat nanti? Perebut apa? Laki-laki orang. Ini definisi ini adalah istilah baru. Istilah baru. Istilah baru itu harus didudukkan apa maksudnya? Kalau misalnya maksudnya adalah kemudian laki-laki tersebut menjadi berpoligami dan dengan cara yang syar'i, ini gak bisa dikatakan pelakor. Ya. Pelakor ini kan identik negatif apa positif? Negatif. Misalnya ada seorang laki-laki saleh, mampu, ilmunya mampu, hartanya mampu, mentalnya juga mampu. Ada orang mampu harta, mampu ilmu, tapi gak mampu mental, keberaniannya gak mampu. Sehingga kucing-kucingan sama istrinya. Berarti kan belum berani sebenarnya, mentalnya itu belum ada gitu loh. Nah kalau dia mampu mentalnya, mampu ilmu, mampu hartanya, kok istrinya cuma satu? Kan eman-eman. Eman-eman potensinya, ya. Potensi yang ada di dalam dirinya. Ini orang saleh, anaknya misalnya cuma satu, cuma dua, kan sayang. Ya. Kalau misalnya dia bisa menghasilkan dengan izin Allah anak yang banyak, yang saleh-saleh juga, kenapa tidak? Itu kalau yang dimaksud adalah berpoligami dengan cara yang syar'i. Syar'i. Ya, bukan dengan cara yang tidak syar'i. Tapi kalau yang dimaksud adalah kemudian merebut laki-laki orang. Yakni maksudnya adalah suami ini kemudian menceraikan istrinya. Kemudian jadi istri. Kemudian jadi suami wanita tersebut. Maka itu tidak boleh. apalagi dengan cara-cara yang haram, dengan berselingkuh. Hadisnya apa? Ayatnya apa? Jelas. Ayatnya wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dan itu yang identik sekarang dilakukan. Digoda, ya. SMS masuk. Ya. Memang betul di situ tulisannya no sek no sara. Ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya adalah apalagi? Ya. Saya lagi kesepian, telepon. Hati-hati. Ya. Zina itu bisa diawali dari HP. Karena zina itu tidak melulu ujuk-ujuk langsung zina kemaluan. Diawali dari zina mata, zina mulut, zina tangan. Hati-hati. Jadi kalau ada SMS nyasar seperti itu, enggak usah direken. Wow, aku kok terpilih ya? Terpilih. Anda itu lagi dipasangi jerat setan. Hapus, enggak usah disimpan. Enggak usah dibikin arsip. Ya, hapus sudah. Kalau perlu di blacklist. Apa istilahnya itu kalau HP? Diblokir. Ya. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.